seperti kau dan aku yang saling mencinta. Tapi mengapa aku yang selalu terluka? Dengarkan isi hatiku, aku ingin bertemu. Aku rindu, aku takut kehilanganmu. Walaupun aku tahu takkan memilikimu, tapi aku bahagia hanya menjadi selingkuhanmu. Sampai kapankah nanti ku harus begini menunggu kau di sini? Akankah kembali? Tapi ku harus sadar tak mampu memiliki hatimu yang bukan untukku. Dengarkan isi hatiku, aku ingin bertemu. Aku rindu, aku takut kehilanganmu. Walaupun aku tahu takkan memilikimu, tapi aku bahagia walau hanya menjadi selingkuhanmu. Isi hatiku, aku ingin bertemu. Aku rindu, aku takut kehilanganmu. Walaupun aku bahagia walau hanya menjadi. Dengarkan isi hatiku, aku ingin bertemu. Aku rindu, aku takut kehilanganmu. Gak mau aku, gak mau jawab yang itu jadi apa ya kan?